أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يقول الله تبارك وتعالى من الذين هادوا لأن ترى أوراً يهودي يحرفون الكلم عن مواضعه mereka membolak-balikkan merubah-rubah perkataan dari tempat asalnya. Wa yaqulun dan mereka mengatakan, sami'na wa 'asayna. Kami dengar dan tidak kami taati. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasma' ghayra musma'in. Dan dengarlah wahai Muhammad, kau dengar wahai orang yang tidak didengar. Wara'ina, dan perhatikan kami. Layyam di al-sinatihi, sebagai permainan lidah dari mereka. Wata'nan fiddin, dan sebagai tikaman terhadap agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, dan seandainya mereka mengatakan kami dengar dan kami taati, wasma' wanzurna, dan dengarkan serta perhatikan kami, lakana khairul lakum, tentu merupakan hal yang terbaik bagi mereka. Wa aqwa, dan cara yang lebih lurus. Walakin, akan tetapi, la'anahumullahu likufrihim, Allah telah melaknat mereka atas dasar kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalil. Maka mereka tidak beriman kecuali iman yang sedikit, iman minimalis. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi maupun Nasrani, aminu, berimanlah kalian bima nazzalna, terhadap wahyu yang kami turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim, musaddiqan lima ma'akum, di mana Al-Qur'an merupakan Alkitab yang menjadi bukti kebenaran isi dari kitab yang kalian pegang, yaitu Taurat dan Injil yang asli. Min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, sebelum kami rubah wajah-wajah, lalu kami kembalikan seperti asalnya. Awal anahum, atau sebelum kami laknati mereka, kama la'anna ashab as-sabt, sebagaimana kami telah melaknati para pelanggar aturan hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perintah Allah sungguh telah terjadi. Mari kita bahas dua ayat ini dulu berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang kita bicarakan pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-45 dan 46. Pada ayat ke-45 dan ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keserakahan orang-orang Yahudi terhadap dunia. Saking serakahnya, mereka menjual agamanya demi mendapatkan dunianya. Jadikan wahyu Allah berupa petunjuk yang benar dalam Taurat dan Injil dijadikan sebagai koin murahan untuk membeli barang murahan namanya dunia. Maka demi dunia, agama bisa diinjak-injak, bisa dihilangkan. Dan dengan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai musuh paten dan laten sampai hari kiamat. bagi umat Islam. Permusuhan ini bukan permusuhan etnis antara Arab dan Bani Israel, tetapi permusuhan agama antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Maka kalau secara etnis bisa dibedakan, ini etnis Arab, ini etnis Bani Israel. Tidak seluruh Bani Israel Yahudi, dan tidak seluruh orang Arab Muslim. Ada orang-orang Arab yang Nasrani. Ada juga Bani Israel yang juga Muslim. Maka kalau secara etnis, ini Bani Israel, ini Arab, ini Cina, ini Indonesia, ini Jepang, ini Amerika, ini etnis. Tapi bicara agama, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa mereka adalah musuh kalian, dan Allah lah yang lebih tahu tentang musuh kalian daripada kalian tentang mereka. Maka solusi untuk menghadapi mereka yang paling jitu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, dan dengan memperdalam wahyu Allah azza wa jalla. Dengan demikian kita akan mendapatkan ketenangan batin, kelegaan dada, percaya diri, serta keyakinan yang mendalam tentang cara-cara yang jitu dalam menghadapi mereka. Bukan senjata nuklir, bukan ekonomi, bukan politik, bukan yang lain-lain. Tetapi ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah serta pengamalannya yang mendekatkan diri kepada Allah itu solusi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ke-46 ini bentuk kesesatan atau sebab-sebab yang membuat mereka semakin jauh dari Allah, semakin terperosok ke dalam kekafiran, dan semakin jauh dari hidayah Allah azza wa jalla, serta menjadikan mereka sebagai umat terlaknat. Ada dua langkah atau dua tipe sebab. Yang pertama adalah minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Di dalam ayat lain disebutkan tambahannya wanasu ma dzukiru bi. Dalam ayat ini Allah azza wa jalla menyatakan minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi. Kalau disebut di antara berarti tidak semuanya. Karena yang dimaksud dengan di antara orang-orang Yahudi di sini adalah ulama-nya. Karena setiap umat itu ada ulama-nya, ada orang yang menganutnya, ada penganutnya, ada pembeloknya. Yang dimaksud ulama-nya juga ada ulama ussu, dan ada ulama rabbaniyun. Ulama dari setiap umat juga terdiri dari dua golongan ini, ulama ussu dan ada ulama rabbaniyun. Ulama ussu inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, yaitu ada ulama-nya, yaitu ulama ussu, ulama yang jahat, ulama yang memakai kealimannya, kepintarannya, kecendekiawanannya untuk membodohi umat menyesatkan umat pada gilirannya dia dapatkan keuntungan duniawi. Itu ulama muslim. Bukan berarti mereka tidak pintar. Tetapi kenyataan juga tidak semua orang pintar itu benar. Ada orang pintar kebingar, ada orang pintar benar. Termasuk di dalam umat ini juga begitu. Ada ulama usu, ada juga ulama obani. Adapun ulama Rabbaniyun, mereka adalah orang-orang yang mengambil jalur pemahamannya dari jalur yang sahih, mendalami ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya, dan berusaha untuk mendakwahkannya, mendidik umat ini atas dasar ilmu yang sahih tersebut secara berangsur-angsur. Min sigharil ilmi ila kibari. Dari tingkatan ilmu yang sederhana, kecil, simple, sampai kemudian pada tingkatan ilmu yang advance, yang kompleks permasalahannya. Karena ulama Rabbaniyyin memiliki dua sifat. Pertama, Rabbaniyyah karena bersumber ilmunya dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersumber dari wahyu. Dan yang kedua, memiliki sifat Rabbaniyyah di mana dia memberikan tarbiyah. Rabbaniyyah makna tarbiyah, di mana dia dapatkan ilmu secara rabbani, kemudian dia ajarkan juga dengan metode pendidikan rububiyah. Itu adalah mengembangkan sesuatu dari yang simpel sampai menjadi sesuatu yang kompleks. Itu sifat rububiyah. Baik, kita kembali kepada orang Yahudi ini. Berarti yang dimaksud dengan kalimat minal ladina hadu, di antara orang-orang Yahudi adalah orang Yahudi dalam kategori ulama-nya yang jahat. Nah, mereka itu yuharribuna al-kalima an mawadi'ihi. Ini langkah ilmiah. Penyelewengan ilmiah adalah yuharribuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka yang merubah-ubah apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Itu banyak sekali bertaburan berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang Yahudi dan Nasrani, ulama Ahlul Kitab, itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebelum Nabi ini lahir. Mereka sudah kenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal tentang anaknya sendiri. Bahkan lebih kenal tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tentang anaknya sendiri. Maka dari itu ketika perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di umurnya yang ke-9 tahun bersama pamannya bernama Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang, mereka burung. Mana yang namanya Muhammad yang katanya bakal jadi nabi dan menguasai dunia, bakal menghapuskan dominasi orang Yahudi. Maka muncullah orang yang bernama Bahira Ar-Rahib. Sebagian orang membacanya Buhayra, yang sahih adalah Bahira Ar-Rahib. Ini orang yang taat beragama bernama Bahira. Memberitahu kepada pamannya, "Mang, ini keponakanmu ini bakal jadi orang besar. Saat dia bakal jadi orang besar, bakal jadi nabi. Lalu kau dari mana lo? Tahu itu sampel kenabiannya. Di punuknya sini itu ada. Kau tahu dia? Karena dari kita, dari Taurat, Injil ada. Bahkan tentang sahabat-sahabat nabi itu sudah kenal dulu. Saking banyaknya bertaburan penjelasan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Al-Quran, tentang ajarannya, tentang sahabatnya di dalam Taurat dan Injil, sampai mereka tahu. Kata Bahira Ar-Rahib, "Mang, lu mau pulang lagi aja, Mang. Bahaya, banyak orang Yahudi lagi nungguin anak ini. Kalau lu tetap ngotot mau bawa kemari, kenapa lihat-lihat di belakang?" Baru nanti pada umur ke-25 tahun, dalam misi beliau sebagai kurir dagangan Khadijah radhiyallahu anha, beliau berdagang kembali ke situ. Sampai di situ saja ceritanya, kita bicara siapa itu. Jadi mereka berubah-ubah. Semua hal yang berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW, walaupun redaksinya begitu, mereka katakan kepada umatnya, tapi maksudnya enggak begitu. Salah satu bentuk daripada tahrif adalah redaksinya yang diubah-ubah. Ada juga yang diubah maknanya dengan takwil batil. Jadi kerjaan orang Yahudi, ulama sufinya itu, kalau ada ayat-ayat dalam Taurat dan Injil yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, itu imma dihapus secara redaksional, wa imma diselewengkan maknanya, sehingga dikaburkan pemahamannya. Kalaulah seandainya Taurat dan Injil seadanya, apa adanya, seutuhnya, kemudian datanglah Al-Quranul Karim, orang sama-sama membacanya dengan insaf, dengan sportif, ruh sportivitas, mencari kebenaran, niscaya cocok. Apa yang ada dalam Taurat dan Injil itu cocok dengan yang ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran membenarkan berita tentang apa yang ada di Taurat dan Injil. Menjadi bukti kebenaran Taurat dan Injil. Dan selanjutnya, seluruh isi Taurat dan Injil itu dilebur ke dalam Al-Quranul Karim, dan seluruh umat harus mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Sampai ketika Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam alaihissalam turun kembali ke dunia ini, juga tidak memperlakukan Injil, tetapi memperlakukan Al-Quran Al-Karim. Ini action pertama orang-orang ulama sufinya Yahudi dalam rangka gerakan ini yang mereka melakukan apa? Tahrif, penyelewengan, ya, pemalsuan. Yang kesian itu orang Nasrani. dibodoh-bodohi oleh orang yang maka itu disebut al-tadlin dalam surah Al-Fatihah. Orang-orang yang tersesat karena mereka selamatnya beramal mengamalkan Al-Kitab. Pada Al-Kitab yang mereka pegang itu sudah dikobok-kobokin, sunati, korting, apa namanya, dibaca oleh orang-orang yang mereka nurut aja begitu. Maka disebut al-tadlin. Baik. Kemudian, kalau tadi secara ilmiah, kemudian selanjutnya secara amaliyah, wa yaqulun sami'na wa atha'na. Mereka mengatakan, kami dengar, tapi tidak mengetahui. Ya, lu mau ngomong apa kek, lu dengerin aja. Tapi urusan mengamalkan sholatnya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka Al-Quran, mencontohkan sunnah-sunnah kepada mereka. Tapi mereka sudah punya prinsip pengamalan. Boleh aja kamu lanjutin, bacakan saja Al-Quran. Kami dengar aja. Jadi kita, ya, kami tahu. Adakah di dalam umat ini yang punya dua sikap ini? Sikapnya secara ilmi dan sikapnya secara amalinya seperti ini. Kalau ada satu tipe berarti dengan ulama sufi. Lebih dari itu, karena mereka memiliki gengsi, gengsi etnis, karena mereka merasa bahwa Bani Israel adalah bangsa yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla dari zaman ke zaman. Maka ulama su' mereka merasa pantas untuk mengangkat dagunya dan mengusungkan dadanya di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lancang secara lisan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Wasma' ghayra musma'. Wara'ina. Wasma' ghayra musma'in. Wara'ina. Dan dengarlah. Dengar. Dengerin kami. Sebuah adab yang jelek. Apalagi menisbatkan ghairu usma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang tidak pantas dengar. Ghairu usma'in ini kalau ala takdir harfi hati nida, yakni ya ghairu usma', wahai orang yang tidak pantas dengar, maka arti ghairu musma' adalah munada. Tapi kalau ghairu musma' ada takdir annahu maf'ulun bihi, wasma' ghairu musma', dan dengarlah sesuatu yang tidak sepantasnya kamu dengar. Maka ada dua takdir, ada dua kemungkinan, ghairu musma' itu bermakna munada atau maf'ul bihi. Wasma' ghairu musma'. Kalimat-kalimat kurang ajarnya ulama Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Allah layyam li al-sinatihim. Sebagai permainan lidah mereka. Apalagi dengan kata wara'ina. Ra'ina, kata kerja bentuk perintah, fi'il amr dalam bahasa Arabnya, yang memiliki dua makna, dua alternatif makna. Makna yang pertama, ra'ina bimakna ar-ru'una. Ra'ina bermakna ar-ru'una, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai orang yang kasar kepada kita, kepada kami orang Yahudi. Begitu. Ra'ina juga bisa berasal dari kata ri'ayah. Ra'a yura'i mura'atan. Ya. Orang yang kaya. Jadi memiliki dua tujuh makna yang saling bertentangan. Ada ru'unah artinya apa? Kekasaran, kekasaran sikap dari orang yang kasar begitu. Dan ra'ina bisa bermakna take care gitu ya. Kalau bahasa kitanya apa itu, perhatikan kami gitu ya. Mohon kami diperhatikan. Nah, kalau maknanya mohon kami diperhatikan, itu ada yang baik. Tetapi ketika yang dimaksud itu makna yang berbeda, ini adalah adab yang jelek. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa isi hati mereka. Sebenarnya kata itu yang mereka maksud apa? Makna kasar atau makna halus. Ya. Kayak bisa dalam bahasa Indonesia. Bisa ada bermakna racun dan bisa ada bermakna dapat. Saya bisa sholat, artinya saya dapat melaksanakan sholat. Tapi saya melihat bisa ular, berarti saya melihat racun ular. Katanya bisa, tapi dua makna yang berbeda. Ini juga bahasa Arab. Ada yang seperti itu. Ya. Bahkan ada yang berlawanan sama sekali. Seperti ini dan seperti kata di. Lakum dinukum wa dia di. Itu maknanya amal. Amalmu untukku. Amalmu untukku. Itu. Tapi ketika kita baca maliki yaumiddin, kata di maknanya bukan amal. Maknanya bukan agama, tetapi pembalasan. Ada amal, ada balasan. Dua-duanya dalam bahasa dengan kata di. Ya, di. Baik, seperti ini. Jadi, wara'ina layan di alisinan ini. Wata'nan fit di. Sebagai bentuk ikaman terhadap agama yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, begitulah sikap orang-orang ulama usul dari Yahudi. Kata Allah jawabnya kemudian, walau anahum qal, seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini adab yang baik. Wasma' dan mohon dengarkan kami, wanzurna dan berikan perhatian kepada kami, lakana khairul lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akwam dan sikap yang lebih lurus. Walakin akan tetapi, mengapa mereka tidak melakukan yang terbaik itu? Itu karena la'anahumullahu bikufrihim. Karena mereka sudah dilaknati oleh Allah. Karena dilaknati oleh Allah, maka mereka dijauhkan dari sebab-sebab kedekatan kepada Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Yang diantara rahmat Allah itu dihasilkan dari adab, penghormatan, dan kedekatan dengan Nabi-Nya. Orang yang dekat dengan Nabi-Nya banyak mendapatkan doa dari Nabi-Nya, didoakan oleh Nabi-Nya, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari rahmatnya, maka hatinya mengeras. Perasaan itu selalu benci kepada sunnah Nabi. Perasaan itu tidak lega kalau diajarin tentang sunnah. Pengennya itu tentang aja. Dikatakan sunnah Nabi, kemudian komentarnya negatif. Quran munah. Ada perasaan tidak terima kalau diajari tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala yu'minuna illa qalila. Maka dari itu hasilnya adalah mereka tidak beriman kecuali sedikit. Sedikit sekali keimanan mereka. Asyik sekali berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Ya. Pengen mengeksplor itu, menggali berbagai sisi yang memungkinkan untuk dijelaskan. Mungkin bisa diwujud buku-buku yang berbicara khusus tentang Yahudi dan Nasrani. Kadang-kali ada yang menemukan buku Protokol Sion, itu nampak sekali betapa makar mereka terhadap umat ini, bahkan terhadap semua bangsa di dunia selain mereka, karena mereka menganggap seluruh bangsa selain Israel adalah slaves, budak punya mereka. Maka dari itu waspadalah. Kita sebenarnya sudah banyak diperbudak, cuma kita banyak tidak sadar. Dari sisi ekonomi sudah jadi budak mereka. Dari sisi politik, dari sisi kehidupan sosial, keluarga berencana, dan sebagainya, semua adalah produk yang unik. Tapi apakah kita menyadarinya atau tidak? Bahkan masuk ke dalam jajaran Departemen Agama, dalam ormas-ormas Islam, dan sebagainya. Jangan dikira bahwa orang yang berpeci, berjubah, bertasbih, berarti sudah murni, dia tidak diperbudak oleh kamu. Ya. Saya mendapat, malam ini mendapatkan hadiah terjemahan Al-Quran, koreksi terhadap terjemahan depan. Saya belum membacanya, tapi barangkali yang mendapatkannya, maka perlu saya sampaikan satu hal penting. Siapapun yang memberikan koreksi, tidak boleh kita maknai ini sebuah kedengkian. Ya, ini koreksi berpak, mungkin dengki dari orang ini tidak. Jangan dimaknai seperti itu. Yang kedua, masalah perbedaan itu hal yang biasa. Bahwa dapat menerjemahkan begini, kemudian ada yang mengoreksi, koreksian itu bisa jadi benar dan bisa jadi ada sisi yang juga salah dalam koreksi tersebut. Intinya bahwa kita di dalam komunitas yang heterogen itu harus lebih waspada tentang ajaran yang kita anut. Ibaratnya ada konsumen dan produsen. Ada yang menjajak dagangannya, kita konsumennya harus jeli. Dagangannya bisa jadi sama-sama rupanya, bentuknya, tapi dalamnya isinya belum tentu sama. Nah, maka jangan jauh dari ulama, itu yang pertama. Yang kedua, jangan malas bertanya. Yang ketiga, jangan mengandalkan otodidak kalau dalam urusan agama ini. Itu awal kesesatan banyak dari otodidak dari masyarakat. Kalau masalah komputer atau jadi arsitek aja bisa otodidak itu. Ya. Ada yang bukan arsitek kuliahnya, tapi kok bisa sambil di sini menggambar bangunan dan sebagainya bisa. Tapi urusan agama kan, jangan otodidak baik. Cukup dulu sampai di situ. Masih ada waktu beberapa menit. Ini ada pertanyaan. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi antara lain sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, insyaallah. Mohon nasihat kaifiat puasa tersebut, apakah setiap hari atau puasa-puasa sunnah seperti puasa Daud atau puasa Senin Kamis? Mohon nasihat. Yang dimaksud Syahrullah al-Muharram di sini adalah tanggal 10-nya, yaitu hari Asyura. Ya, hari Asyura, tanggal 10-nya. Bukan setiap hari atau puasa Daud. Puasa Daud tersendiri, Senin Kamis tersendiri. Tetapi yang dimaksud di dalam Syahrullah al-Muharram ini adalah Yaum Asyura. Nah, hari Asyura itu tanggal 10 Muharram, itu asalnya wajib dulunya. Begitu diwajibkan bulan Ramadan, maka turunlah derajat kewajiban ini, derajat perintah tentang puasa Asyura itu menjadi berhukum sunnah. Ya, baik. Ustaz, doa akhir tahun untuk menyambut tahun baru di Juliet karangan siapa? Kalau kita kebanyakan tidak ketahuan siapa pembuatnya. Ya. Jadi yang jelas ini tidak ada dasarnya. Dan bisa jadi orang dari golongan timur menambahkan redaksinya, ada yang mengurangi, ada yang menyisipkan kalimat lain, gitu. Doa akhir tahun dan untuk menyambut awal tahun baru, seyogianya kita semua menghindari hal-hal seperti ini. Tapi ada syubhat kemudian dari mereka, ya daripada petasan katanya, daripada trompet, mendingan kita kumpul-kumpul berdoa kepada Allah. Saya balikkan pendidikan mereka justru. Kok bisa ngomong begitu? Mereka kurut, itu kan main trompet apa? Iya, mereka itu melakukan maksiat. Sedangkan yang anda lakukan itu bid'ah. Iblis itu lebih suka kepada kalian daripada mereka. Iblis itu lebih suka kepada orang ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Kenapa? Orang ahli maksiat itu memungkinkan untuk bertobat. Karena tidak ada orang ahli maksiat itu merasa bahwa dengan maksiatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang ahli bid'ah, dia merasa bahwa dengan bid'ahnya itu dekat dengan Allah, masuk surga. Ahli bid'ah merasanya ahli surga. Gitu. Maka karena sudah merasa ahli surga, sulit untuk mengoreksi diri. Tapi kalau orang ahli maksiat tukang mabok, minum apa itu, bunuh orang itu, dalam hatinya tidak ada perasaan bahwa dia orang baik. Ustaz, mohon doakan kami lulusan SPAN 2010 yang ikut ngaji di sini agar ditempatkan di tempat yang halal. Terima kasih. Insya Allah, kalau antum melamar di pesantren kami juga halal. Iya. Insya Allah. Kiat untuk menghindar dari produk-produk yang unik. Apa? Produk-produk yang unik, kiat untuk menghindari atau pertama, kalau ingin menghindari sesuatu, ya harus kenal tentang sesuatu itu. Ya. Kalau produk-produk Yahudi yang dimaksud adalah produk makanan, minuman, dan model-model seperti itu, misalnya karena itu diproduksi oleh perusahaan yang punya andil untuk mendonasi gerakan Yahudi, misalnya itu bisa lewat para aktivis dakwah yang memperhatikan hal-hal seperti itu, bisa dapat informasinya. Tapi kalau yang dimaksud produk-produk yang berupa pemikiran, ya, maka bisa tanya kepada Ustaz. Jadi dekati, kalau satu-satu belum tentu paham juga tentang mana produk dari perusahaan apa yang punya afiliasi kepada yang begitu paham. Jadi insya Allah, kalau pemikiran sifatnya dan lebih tinggi. Nah, ini dari Yahudi yang seperti itu. Ini dari pemikiran dari mereka. Jadi tahu dulu, ya. Yang penting kalau ada sesuatu di konsep-konsep baru, model-model baru, bahkan bentuknya zikir, dakwah, gitu, ya, perlu dipertanyakan. Ini produk mana ini? Ya, hasil olah pikir siapa? Dan boleh tak kita itu? Dua menit lagi. Semoga teman-teman kita yang dari SPAN ini lulus tahun ini, dan juga yang tidak ikut ngaji juga begitu. Semoga mereka diberikan hidayah semua oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk hidayah Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah kita dijauhkan dari tempat-tempat maksiat. ya, bukan hanya sekedar diberi pengetahuan tentang maksiat dan akibat-akibatnya, tetapi yang lebih dari itu adalah hidayah atau taufik dari Allah Azza wa Jalla berupa dihindarkannya kita dari tempat-tempat maksiat, tempat-tempat di mana kita ikut kerjasama di dalam pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Akhir kata pada malam hari ini, ibu bapak sekalian di pesantren sudah siap untuk melaksanakan proyek plafon masjid yang nilai anggarannya 61 juta. Jadi, alhamdulillah sampai malam ini telah terkumpul 27.300.000 rupiah. Ya, 27.300.000 rupiah. Yang 7.500 jutanya adalah saldo dari proyek yang sebelumnya memperbaiki kebocoran atap itu. Sekarang urusan plafonnya. Karena ketiadaan plafon ini mengakibatkan burung-burung gereja pada bersarang di situ dan mengotori masjid. Saya yakin betul kata orang ini burung gereja. Dan saya yakin mereka gak masuk Islam. Burung masjid, iya. Kalau burung masjid tentunya tidak mengotori masjid kan, ya. Cuma saya lewat aja. Saya yakin betul itu burung gereja. Sentimen kepada kami yang sholat di situ. Jadi saya yakin itu juga burung-burung gereja belum pada masuk Islam. Kalau masuk Islam tentunya tidak mengotori masjid. Maka silakan yang ingin ikut dalam proyek kebaikan ini, sudah ada yang mengawali 27.300.000 rupiah. Masih ada kesempatan 2/3 lagi dari anggarannya dianggarkan. Semoga Allah Azza memudahkan kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.